lah, misalkan yang ayah Rima mempunyai 5 anak, yang pertama namanya Rari, anak kelimanya namanya siapa? Nah, itu kan bisa jadi interaksi. Kalau yang namanya, kalau yang benar jawab aku share di story, kalau yang salah wajib share kata-katanya ini juga ke story, kayak challenge gitu. Nah, yang kedua, cara menjalin hubungannya dengan KWA ada dua ya. Ada yang komen story sama pesan siaran. Nah, selanjutnya, yang ketiga, itu cara menambah kontak. Nambah kontak, itu yang pertama bisa kalian lewat story, dari komen story-nya mereka. Nah, kalian komen story-nya kan sesuai dengan story apa yang lagi dia buat nih. Kalau misalkan dia lagi masak-masak, ya story tentang masak-masak. Kalau misalkan dia lagi jalan-jalan, story komen story-nya tentang jalan-jalannya itu, misalkan, ih bagus banget, pemandangannya, kak, bla bla bla. Intinya ada interaksi antara kamu dan dia. Habis itu, setelah kalian komen story-nya, misalkan nge-stuck nih, kata-katanya, di sela-sela kalian chatting sama dia yang udah merespon kalian, kalian tanya, misalkan namanya dia Ayu gitu, misalkan, yuk, jumlah kontakmu berapa sih? Kan jadinya ada interaksi nih. Jumlah kontakku misalkan 800 gitu misalkan. Tanyain. Itu dari 800 tuh kita masuk ke database sekarang. Dari 800-nya ini itu kontaknya rata-rata kelas berapa sih? Dia jawab misalkan rata-rata kelas 10 SMK gitu kayak cuma teman-temanku sama keluargaku gitu misalkan. Kalau keluarga 800 banyak banget. Paling teman-temannya dia dari SD, SMP, kebanyakan. Atau banyak kontak yang dari teman-temannya dia, gitu. Setelah kita nanya database yang itu kontakmu kebanyakan yang SMK atau apa, gitu, misalkan. Itu targetnya kita, ya. Terus kita tanyain, kita minta setengah kontaknya dia. Caranya gimana? Boleh nggak dari 800-nya itu aku minta setengah kontak WA-mu? Aku lagi nambah-nambah. Aku lagi ada challenge nih, nambah 100 kontak untuk hari ini. Bantuin dong untuk menuhin 100 kontak, aku baru dapat segini. Bilang dia baru dapat 20 atau bilang baru dapat berapa gitu. Kalau misalkan dia mau ngasih lebih dari itu, bagus. Kalian punya stok kontak buat kalian tambah-tambahin setiap hari. Nah, untuk nama-nama kontak, itu ada 4 step. Yang pertama, kalian komen story-nya dia. Habis itu, kalau misalkan kalian punya teman di WA banyak, kalian komen story-nya, itu peluangnya kalian lebih banyak juga bakal dapat nomor WA baru lagi, buat nama kontak kalian lagi. Habis dari komen story, kalian tanyain jumlah kontaknya dia berapa, habis itu tanyain database. Kebanyakan kontak WA-mu itu temanmu atau siapamu atau kelas berapa atau blablabla, ini kita nanti database. Nah, kalau misalkan udah minta setengah kontak, kalau misalkan kontak dia dikit gitu misalkan, atau kalian udah tahu dia ini, si misalkan aku andai si Ayu gitu misalkan, kalian tahu Ayu ini seumuran sama kalian, dan kalian itu SMK gitu misalkan. Cara kalian minta kontak tuh boleh kirim bilang gini, boleh nggak aku minta kontak-kontak teman SMK kamu? Kalau misalkan kalian beda sekolah gitu misalkan, boleh nggak aku minta teman-teman SMK mu atau teman SMP mu? Kalau misalkan teman SMP udah pasti dia SMK kan, karena kalian seumuran. Kalau dia nggak naik kelas ya beda. Tapi umurnya kan seumuran sama kalian. Bisa jadi database untuk kalian, dia bakal jadi fungsinya nambah kontaknya ini. Pertama, itu bisa kalian pakai jadi database pelanggan. Daftar, semakin banyak kontaknya kalian, berarti kan semakin banyak juga daftar pelanggan yang bakal ada order ke kalian. Yang kedua, itu bisa nambah masa di grup. Karena kita bisnis online. Nah, kalau kita bisnis online, itu kan perlu yang namanya pembesar masa. Perlu yang namanya orang juga kan di sini. Jadi, tambah kontak ini, kalau misalkan kalian nggak dapat pelanggan, setidaknya kalian bisa dapat, untuk para member, itu setidaknya kalian bisa dapat reseller, atau dropship, atau calon member, dari kalian nambah-nambah kontaknya ini. Jadi, kalian nambah kontak itu bukan sekedar cuma nambahin kontak aja, tapi dia nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya gitu. Kalau misalkan, nah, untuk ditambah kontaknya ini juga, usahakan dia dulu yang nge-save nomormu, baru kamu nge-save juga. Pastinya kalau misalkan kalian udah dapat kontak nih, udah dapat daftar nama, namanya si A, B, C, D, blablabla, ada 100 nama misalkan. Terus ke 100 tuh kalian save dulu. Jangan, itu bakal, karena dari ke 100-nya itu nggak bakal nge-save kalian semua. Dari 100 minimal lah, paling banyak kayak, karena itu orang baru yang kita chat paling 20-50 nyampe lah. Jadi usahakan dia dulu yang nge-save nomormu, baru kamu yang save nomornya dia. Caranya gimana? Pertama, kalian ngechat kan, halo kak, at back ya, aku Purnama, terima kasih. Kan udah nih. Terus kalau misalkan dia jawab, oke kak, kalian tanyain, BTW kakak dari mana kak? Dan sekolah, kalau misalkan dari mana, dari Karangasem gitu. Kelas berapa kak? Aja interaksi dulu biar nggak canggung, biar nggak krik juga gitu kan. Udah kita nambah kontak, tapi cuma nanya cuma segitu, at back ya, iya. Selesai, status gitu aja. Jadi nggak ada interaksi. Dan itu ada dua kemungkinan, dia bilang iya, iya. Dia cuma jawab iya aja, atau iya, mesti beneran gitu. Jadi setelah dia bilang, cuma bilang iya aja, setelah kita minta dia efek, kita harus ada interaksi sama dia, biar dia, biar adalah, iya orang ini sopan, iya orang ini baik, no. Aku mau kok mesti orang-orang kayak gini gitu misalkan. Jadi tanya-tanyain dulu, tapi jangan kepanjangan gitu juga nanyanya, sampai bahasa-bahasanya terlalu panjang jangan juga, biar dia ih orang baru kok SKSD banget ya, nggak kayak gitu. Jadi paling nggak kalian nanyain dia tinggal di mana, kelas berapa, dan kalau kalian bingung mau mengakhirinya, kalian bisa akhiri dengan kata-kata kayak gini, oh iya kak, jangan lupa save back ya nomorku, jangan lupa di save ya kak. Kalau dia bilang iya kak udah aku save, baru kalian save nomornya dia. Jadi biar dia nge-save, kita nge-save, kan nggak rugi. Biar nggak kita aja yang nge-save tapi dia nggak nge-save, jadi nomor nggak aktif. Nah untuk tambah kontak segitu aja. Selanjutnya yang terakhir itu kita bisa ngadain yang namanya promo di WA. Promo ini untuk apa sih kak? Mancing biar ada yang beli. Pastinya kalian pasti kalian semua suka yang namanya promo. Siapa sih yang nggak suka sama promo, diskon-diskon gitu, potongan harga, kan lumayan. Promo itu bisa kalian dari story, kalian di story-in promonya. Jadi buat teman-teman ada yang pengen tinggi body goals tapi bingung milih produk yang aman dan 100% tanpa efek samping. Nah, kita ada di stok nih untuk peninggi badan terbaik di dunianya. Promo 30% dan khusus 3 orang tercepat. Gue manfaatin promonya. Secara tidak langsung kalian kalau misalkan dia yang baca, ih cuma 3 orang. Kalau misalkan dia lagi perlu nih, cuma 3 orang tercepat bakal dapat 30% yang sih dia ngecek. Dan kalian bisa dapat orderan dari situ. Terus pada saat kapan aja kita ngadain promo? Promo yang bisa kita adain itu tentunya di hari-hari spesial kayak hari raya. Untuk orang Hindu biasanya hari raya Galungan, Kuningan, Pagarwesi, Saraswati, Nyepi, apapun itu. Kalau misalkan di yang Muslim, promo hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau promo hari Natal gitu. Pokoknya promo hari raya. Itu kalian bisa ngadain promo. Promonya bisa contohnya kayak di yang tertera 30, promo 30% untuk 3 orang tercepat. Bisa kalian promoin kayak gitu. Yang kedua, itu promo menjelang tubuh atau tutup buku. Kalian lagi, yang member, pasti lagi ngejar-ngejar omset. Kalau misalkan omsetnya kurang, kalian bisa ngadain promo. Halo guys, promonya juga bisa kayak yang di contoh di story-nya itu. Promo, halo guys, kita lagi cuci gudang nih. Hari ini promo cashback 30.000 untuk 5 orang tercepat. Promo berlaku untuk pembelian sebotol atau sebox produk Tien's gitu misalkan. Itu bisa kalian buatin story atau bisa kalian lewat pesan siaran promo-promonya itu. Terus yang ketiga itu ada promo di awal bulan. Awal bulan biasanya orang-orang banyak gajian, ya kan? Banyak orang gajian pasti banyak punya uang. Nah, itu bisa kalian pakai promo biar dia tertarik buat ngeluarin uangnya dia buat beli produknya kita. Kayak gitu. Nah, untuk materi WA cuman sekian aja, ada 4. Yang pertama, tahap promosi di story WA. Yang kedua, cara kita berinteraksi sama kontak WA-nya kita. Yang ketiga, itu caranya kita nambah kontak. Dan yang keempat, itu adalah kita mengadakan promo untuk di WA. Dari keempat step-nya itu, kalau misalkan kalian benar-benar mengikuti apa yang diarahin sama pengundangnya kalian, nggak mungkin kalian nggak dapat orderan, nggak mungkin kalian dapat cuan dari sini. Pasti kalian dapat. Kalau kalian benar-benar ngelakuinnya dengan niat, dan ada usaha buat kalian melakukan ini. Apalagi kalau misalkan kalian pakai kata-katanya kalian sendiri, itu feel yang untuk orang baca itu bakal masuk. Kalau misalkan kalian nyomot aja nih, dari apa yang di-share di grup gitu misalkan, kata-katanya, dan kalian nggak baca kata-kata itu apa, kalian cuma sekedar nge-share aja, yang orang bakal lakukan, itu juga bakal nge-skip, cuma sekedar lewat aja, di story-nya kalian. Kalau misalkan kalian buat sendiri kata-katanya dengan kata-kata kalian sendiri, dengan pemikiran kalian sendiri, dengan dari hatinya kalian sendiri, tulus pakai niat kalian buat kata-kata yang semenarik mungkin, pasti bakal ada yang nanya. Pasti bakal closing. Gitu. Nah, jadi segitu aja dari aku. Aku kembaliin ke MC-nya. Oke, luar biasa banget ya sharingnya dari Kak Ade Purnama mengenai materi cara promosi di WA. Nah, buat kalian nih yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang paham dari tadi yang udah dijelasin sama Kak Ade-nya, bisa ditanyain lewat kolom chat komentar ya. Buat yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, buat kalian yang mau nanya, bisa langsung nanya ya, bisa langsung pakai di anit. Jadi ngomong langsung. Ada yang mau nanya? Gimana dari penjelasan yang aku jelasin dari tadi? Apa ada yang kurang paham atau terlalu kecepatan gitu aku ngomongnya? Kak Ade, ini udah ada yang nanya. Nah, ini dari Kak Angga. Dari Kak Cynthia maksudnya. Nah, jadi ini pertanyaannya, Kak Ade di saat ngadain promo itu harganya yang di-share gimana, Kak Ade? Bisa dijawab ke adek. Untuk harga, boleh kalian share langsung di story. Aku ya, kalau misalkan aku biasanya tuh ngasih promo, promo 30% dari harga normal, atau promo cashback 30.000 dari harga normal, promo free ongkir, bisa kalian pakai juga. Kalau misalkan kalian mau share langsung harganya, boleh. Tapi usahakan harga yang paketan, jangan harga yang ecer yang kalian promoin. Udah ngecer promo kan nggak bagus. Jadi kalian, kalau nggak misalkan harga paketan, setidaknya harga botolan. Langsung kalian tulis di story-nya kalian. Promo hari ini, harga normal misalkan 450, gitu spirulina misalkan nih. Harga satu botol spirulina 450. Promo khusus hari ini dan besok, gitu misalkan. Coret 450-nya itu jadi 400. Yuk buat teman-teman yang mau order, kita hanya nyari 3 orang tercepat ya. Bisa kalian pakai kayak gitu juga. Kalian ngadain promo tapi kalian tetap dapat untung. Tapi jangan terlalu ngejatuhin harga banget pas ngadain promo. Ada lagi? Nah, jadi ini ada dari Kak Angga, Kak Ade. Kak Pur, itu kita comment story WA-nya di kontak itu setiap hari atau gimana, Kak Pur? Kalau komen story itu boleh waktu kalian senggang. Setiap hari boleh, biar ada interaksi setiap hari, biar kalian makin akrab juga sama kontak WA-nya kalian. Kalau kita kalian misalkan lagi ada kesibukan, ya kerjain dulu kesibukannya. Kalau misalkan lagi senggang gitu, gabut, apain men ya? Ya komen-komen aja story-nya. Membagikan interaksi antara kalian dan penghuni WA-nya kalian. Biar nggak penghuninya 1.000, tapi yang nonton story-nya kalian cuma 50, cuma 100, kayak gitu. Kan jadi nggak balance gitu ya. Lanjut, ada lagi? Dari Kak Mita, Kak, saya mau bertanya, misalnya ada yang komen story kita, dia nanyain harga, apa kita langsung kasih harganya, Kak? Enggak dong. Kalau misalkan kamu langsung ngasih harganya, chatmu bakal nge-stuck sampai situ aja dong. Kalau misalkan ada yang nanya harga, kalian ajaklah dia konsultasi dulu. Kayak kalian tanyain dia dulu, misalkan dia mau beli peninggi gitu, misalkan kita lagi nge-share promosi tentang peninggi badan nih misalkan. Terus dia komen, berapaan kak harganya? Janganlah kalian langsung kasih harganya sekian kak, bla bla bla bla. Diedit aja nggak jadi closing deh. Jadi kalian ajak dulu dia, tanya-tanya dulu. Anggap kalian sebagai tempatnya dia konsultasi gitu misalkan. Tanyain, sebelumnya kak mau naik berapa senti nih? Mau naikin tinggi badan berapa senti kak? Terus dia jawab, mau naikin 5 senti gitu misalkan. Tanyain, biar nggak nge-stuck chatnya kalian ya. Tanyain yang kedua, kalau udah tahu kakak umurnya sekarang berapa? Tanyain umur. Setelah nanyain umur, dia jawab, aku umur 18 tahun, kak, gitu misalkan. Kak, udah, kalian kasih produk, foto produk sama manfaatnya. Kalian jelasin apa sih faedahnya dia beli ini, apa manfaat dari peninggi badannya ini, dan bisa naik berapa senti. Nah, kayak foto produknya itu, bisa kalian kirim foto produk zinc sama kalsium aja, atau kalian bisa kirim foto produk yang berupa udah paketan. Jadi ada paket 1, paket 2, paket 3. Paket 10 hari, paket 20 hari, sama paket sebulan. Nah, setelah itu kalian kasih tahu, nah ini untuk produk peninggi badannya, Kak. Kita ada ready paket 1, paket 2, dan paket 3. Kakak mau nyari yang paket berapa? Tanyain dulu dia mau nyari paket berapa. Kalau misalkan dia bilang mau paket 1 gitu misalkan, harganya berapa, Kak? Di situ baru kalian boleh ngasih harga. Karena kita udah menjelaskan tentang produk dan apa manfaatnya. Jadi, biar nggak sekedar dia cuma nanya harga, dia cuma taunya itu peninggi badan aja. Padahal, produk peninggi badannya itu kan ada zinc sama kalsium. Zinc sama kalsiumnya ini, kan fungsinya bukan untuk meninggikan badan aja. Bisa yang lain. Kalau zinc bisa untuk pengemuk, bisa memperbaiki pencernaannya kalian. Kalau kalsium itu bisa memperbaiki tulang, bisa mencegah osteoporosis. Jadi kan banyak manfaat yang bisa dia tahu. Oh, jadi ini produknya bukan sekedar untuk meninggikan badan aja, tapi bisa untuk yang lainnya juga. Jadi banyak manfaat. Jadi dia beli satu produk tuh bisa banyak manfaat. Biar nggak dia beli produk peninggi terus cuma, oh, paling cuma untuk meninggikan badan aja. Biar dia nggak nge-stuck di situ. Nah, kalau misalkan kalian, dia nanya berapa harganya, setelah kalian menjelaskan produk, baru kalian kasih harganya. Mau kalian kasih harga satuan boleh lah. Biasanya aku langsung ngasih harga paketan, ada paket 1, paket 2, paket 3 gitu. Setelah aku ngasih harga, aku biasanya nanya, BTW kakak dari mana kak? Misalkan dia dari Bali gitu misalkan. Biar dia semakin tertarik untuk beli di kita, di produknya kita, aku biasanya isiin gini, wah bagus, kebetulan banget nih kak, kita lagi ada free ongkir untuk wilayah Bali. Udah. Siapa sih yang nggak pengen gratis ongkir? Misalkan kita di Denpasar, dia di Singaraja, pasti dia mikirnya bikin ongkir lagi. Aku udah beli dengan harga 500 gitu misalkan. Aku udah beli dengan harga 500 ribu. Sama ongkir, kira-kira ongkir lagi 20 ribu ke sini. Mahal, jadi lebih 520 ribu. Kalau kalian misalkan ngasih free ongkir, oh, free ongkir nggak di sini. Berarti kan dia nggak perlu ngeluarin uang lagi untuk bayar ongkirnya. Secara tidak langsung dia bakal pikir, oh yang bayar ongkir si penjual. Bilang aja, kalau kita pakai Shopee gitu, kan bisa gratis ongkir tuh. kita nggak bayar, dia nggak bayar, tapi barangnya tapi barangnya nyampe ke dia gitu. Nah, setelah kalian ngaci harga, setelah kalian berinteraksi, nah kan itu ada dua kemungkinan, dia antara bakal beli sama enggak beli atau enggaknya dia, itu kita tetap ngirimin yang namanya format order. Kalau dia beli, otomatis dong emang step selanjutnya itu kita ngirimin format order. Format order diisi dulu ya Kak, format ordernya nanti barangnya kita siapin. Tanyain mau COD kapan, mau COD di mana. Deal, COD, COD lah kalian, closing lah kalian. Kalau misalkan dia bilang, enggak dulu deh Pak, nantian aja aku masih ngumpulin uang, gitu misalkan. Kalian tetap kirimin format order. Nanti kalau kakak misalkan mau order, bisa langsung isi format ordernya ya kak. Kalian kirimin juga cara pengisian format ordernya. Contoh, yang kayak format order yang tadi, itu kan udah nama nomor HP, udah ada alamat, udah ada nama, ya dia mau order apa. Jadi, kakak bisa nanti ordernya bisa kakak ubah jadi pakai satu peninggi badan atau pakai dua peninggi badan ya kak. Contohnya bisa seperti itu. Untuk alamat, alamatnya bisa kakak berikan alamat yang lengkap. Gitu. Kalau misalkan dia nanti mau order, dia bisa langsung isi format ordernya kalian tanpa dia bakal nanya harga lagi. Gitu. Untuk itu, udah paham? Mita. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Chandra. Kak Ade, jam bikin SW-nya itu jam berapa ya? Untuk membuat story, biar nggak kelihatan kita nyepam banget story-nya, itu bisa kita jeda-jedain waktunya. Di pagi hari, itu bisa kita tentang promosi tentang produk-produk apa aja, dari pengenalan produk, manfaat, sampai kandungannya dia. Terus di siang hari itu bisa kita pakai format order, di sore hari format COD, kok format foto COD, COD produknya itu. Di malam hari itu bisa kita pakai story, kita pakai produk. Misalkan kita lagi promosi spirulina gitu kan. Pagi hari itu kita perkenalan produk spirulina. Apa sih itu spirulina? Jadi kan paling cuma 4 story yang kita upload di pagi hari gitu misalkan. Terus di siang hari kita story-in tentang format order. Format order bisa fake order, bisa real order. Intinya ada format order berarti menandakan kalian ada orderan di hari itu, ada yang beli produknya kalian. Di sore hari itu bisa kalian pakai foto COD produknya. Malam hari kalian buat deh video kalian yang pakai spirulinanya. Halo guys, hari ini aku lagi pakai masker spirulina ya. Masker ini itu bagus banget nih untuk wajah. Buat kalian yang bermasalah sama wajahnya kalian, kalian bisa coba pakai spirulinanya ini. Boleh kalian buatin video. Thank you.